jauh lebih baik. Kemudian mereka tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam yang sangat penting dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syed dalam pembahasan Al-Yakin wa Tawakul, keyakinan dan tawakal. Dan kemudian baiklah kita akan menuju pada sesi yang berikutnya, yakni sesi yang kedua, yakni tanya jawab. Ya, akan kami sampaikan pertanyaan Anda kepada beliau, Hafizullah Ta'ala. Pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika ada seseorang yang beramal dengan amalan yang soleh, tapi ada keyakinannya yang kufur, contohnya seperti dukun yang melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh, dan amalan soleh lainnya, bagaimanakah caranya kita menilai orang tersebut? Apakah dia dihukumi sebagai orang kafir, munafik, atau muslim? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa jazakumullah khairan kathira. Pertanyaan yang sangat bagus. Adapun secara hukum, secara syar'i disebutkan secara tegas dalam Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasiri. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, maka aku akan gugurkan amalan-amalan kalian. Ini sudah sangat jelas bahwa dengan kesyirikan akan gugur seluruh amalan-amalan. Dan khitab, khitab itu yang diajak bicara, al-mukhatab, adalah Rasulullah SAW. La in asyrakta anta ya Rasul, ya Nabi, la yahbatanna amaluk, akan gugur amalanmu. Artinya walaupun amalannya sebagus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun amalannya, ibadahnya, salatnya, puasanya seperti Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik dengan syirik besar, akan gugur semua amalan-amalanmu dan engkau akan merugi. Itu secara hukum, sehingga hati-hatilah dari kesyirikan-kesyirikan. Maka hukum ini barakallahu fikum adalah untuk kehati-hatian kaum muslimin agar jangan bergampang-gampang dengan yang namanya syirik. Sekecil-kecil syirik dosa besar, apalagi syirik besar. Syirik besar akan menggugurkan amalan-amalan dengan dalil ayat tadi, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Tetapi kalau untuk menghukumi secara ta'yin, apakah si fulan kafir atau tidak kafir, kita perlu membahas dari sisi lain, apakah sudah datang padanya hujjah, apakah sudah pernah dinasehati, apakah dia sudah memahami apa yang disampaikan kepadanya, apakah dia dipaksa atau tidak dipaksa. Masih ada sekian pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan masalah ta'yin. Sehingga apa yang kita jawab ini sebagai ilman, sebagai peringatan, hati-hati. Bahwa kesyirikan akan menggugurkan semua amalan, sebaik apapun. Akan gugur amalan kalau dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan memberikan kebaikannya. Amin wa iyyakum. Saya jualan pakaian. Suatu ketika pakaian terbungkus dikencingi kucing. Qadarullah, sampai tembus baunya ke dalam. Lalu kami cuci. Pertanyaan adalah, apakah masih terhitung baru pakaian tersebut jika saya jual? Barakallahu fikum. Ya. Selama itu tidak dipakai, dia masih baru. Barakallahu fikum. Tetapi yang jadi masalah adalah, kalau penjual dan pembeli itu jujur, saling terbuka, maka dibarokahi. Burika fi bay'ihima. Tetapi kalau salah satunya atau dua-duanya saling menyembunyikan, menutup sesuatu, merahasiakan, maka akan dicabut barokah dari keduanya. Sehingga apa susahnya kalau jujur? Ini baru. Cuma kemarin sedikit kena anu, saya bersihkan, selesai. Silakan buka. Itu kan lebih bagus lagi kalau terbuka seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga mendapatkan barokah dari jual belinya. Allahu'alam. Berikutnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada seseorang yang menang lotre atau judi, yang mana dia mendapatkan sepasang hewan mentok atau bebek, maka jika hewan tersebut berkembang biak, mempunyai anak, apakah anak-anaknya juga haram dimakan? Jazakumullah khairan wa barakatuh fikum. Naam, haram semuanya. Sehingga potong. Pasti potong itu jangan sampai bersambung-sambung. Putus, langsung berikan, kembalikan kepada Allah Ta'ala dengan bertobat kepada Allah SWT. Jangan berlanjut terus. Kan bapak ibunya mentok tadi yang haram. Anak-anaknya kan enggak bisa begitu. Semua yang dihasilkan dari judi tadi haram. tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bolehkah beristikharah tanpa sholat? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kalau beristikharah tanpa sholat berarti bukan sholat istikharah. Bolehkah berdoa begitu? Ya boleh saja berdoa, silahkan. Tetapi yang namanya sholat istikharah adalah dengan sholat. Dengan sholat dua rakaat diniatkan untuk istikharah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita mau berdoa tanpa sholat, ya silahkan. Tetapi itu bukan sholat istikharah. Misalnya kita berdoa saja dengan doanya istikharah, kan kita sudah hafal. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka bifadlika al-azim innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir innaka anta 'allamul ghuyub Allahumma in kana hadha khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li ila akhirih. Yaitu doa namanya, bukan salat istikharah. Tapi apakah boleh berdoa? Ya boleh, silakan berdoa, mudah-mudahan dikabulkan. Tetapi yang afdal wa afdal adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk salat dua rakaat diniatkan untuk istikharah. Setelah itu doa, apakah di dalam sujudnya atau setelah tasyahud akhir ataupun setelah salam. Wallahu ta'ala alam ala khilafin minal ulama. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukum menjadikan zikir atau murotal sebagai nada dering HP, sebagai nada dering HP atau sebagai alarm? Jangan, jangan jadikan zikir murotal sebagai nada dering. Pertama, itu tidak diturunkan untuk jadi nada dering, tetapi itu diturunkan untuk dipahami, dipelajari, didengarkan, dan dibacakan. Barakallahu fikum. Yang kedua, seringkali ketika dijadikan dering akan terputus di saat yang tidak tepat. Baru tengah-tengah surat, ya halo, kamu angkat. Baru satu kalimat, alif lam, ya siapa? Baru alif lam sudah diangkat. Itu juga nasallahu salam al-afiyah khawatir melecehkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang ketiga, khawatir maknanya juga rusak. Dari sekian sisi ini, sebaiknya jangan memakai nada dering yang demikian. Pakai saja kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat kita sendiri yang kita rekam, apakah panggilan-panggilan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, apa gimana, silakan. Atau yang paling tepat, assalamualaikum. Nah, karena itu seakan-akan orang mengetuk masuk, mau berkunjung ke rumahmu. Artinya mau berbicara denganmu, maka yang paling bagus ya assalamualaikum. Nah, berikutnya bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dengan mengatakan ini sedekah orang tua kami yang sudah meninggal? Apakah itu termasuk riya? Riya itu adanya dalam hati. Walaupun bentuknya seakan-akan riya, belum tentu dia riya. Tergantung apa niatnya. Barakallahu fikum. Sehingga silakan saja disebutkan, silakan saja tidak disebutkan. Yang jelas jangan riya. Jangan karena minta pujian pada manusia. Berharaplah pahala dari Allah SWT. Semoga Allah berikan pahala untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Adapun hukumnya, barakallahu fikum, bersedekah tentang orang tua, sebagian ulama membolehkan karena berkait dengan orang tuanya. Walaupun sesungguhnya tidak diucapkan, tidak diniatkan, tidak, dia bersedekah saja, itu orang tuanya mendapatkan pahala. Karena amalan soleh dari anaknya itu adalah hasil didikan orang tuanya. Adapun hukum asalnya, tidak bisa manusia mendapatkan pahala dari amalan manusia lain. Tidak bisa seorang hamba mendapatkan pahala karena perbuatan orang lain. Tidak bisa. Ayatnya sangat jelas. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Jadi masing-masing akan mendapatkan usahanya sendiri-sendiri. Tayib. Tetapi bagaimana kok tadi kok bisa kalau dari untuk orang tuanya? Karena anak itu hasil dari usaha orang tua. Kalau orang tuanya enggak mendidik anaknya jadi baik, enggak akan sedekah. Kalau orang tuanya tidak mengajarkan kepadanya agama dengan baik, enggak mungkin dia beramal soleh seperti itu, enggak mungkin. Tetapi karena orang tuanya mendidik dia dengan baik, memondokkan anaknya, maka tentunya itu hasil dari usaha orang tuanya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari anaknya. Barakallahu fikum. Pahala dari sebab anaknya. Oh, iya. Tadi mungkin salah paham. Bukan dapat pahala dari anaknya, pahala dari Allah SWT. dapat pahala dari sebab perbuatan anaknya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana sangat jarang bergaul dengan orang lain dikarenakan ikhwah di daerah ana sedikit dan rata-rata sudah berumur semua. Bahkan bisa dikatakan hanya ana yang masih muda. Apakah ana boleh bergaul dengan teman seumuran ana yang bukan ahlu sunnah? Nah, teman seumuran yang bukan ahlu sunnah kira-kira akan berbicara tentang apa dan kira-kira akan main apa? Itu jadi masalah. Artinya apa? Pertanyaan ini agar kita berpikir, bukankah anak-anak tadi yang tidak mengerti sunnah akan beramal dengan amalan yang jelek atau yang tidak sesuai sunnah? Sehingga hendaklah kita mendengar ucapan Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan digabungkan bersama dengan yang dicintainya. Kalau dia cintanya dengan orang yang jelek, akan bergabung dengan orang yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalaupun orang itu awam misalnya, bukan ahli sunnah, orang-orang itu gak mengerti sama sekali, paling tidak kamu lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, bisa diajak pada sunnah, silakan kamu bergaul dengannya dengan niat mendakwahi dia agar dia ikut kebiasaan-kebiasaan sunnah, ikut amalan-amalan sunnah. Walhamdulillah, kamu dapatkan pahala. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau ada seorang dapat hidayah karena sebab kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Ya, ini lebih baik dari semahal-mahal kendaraan. Itu akan dapat pahala yang sangat besar sekali. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam. Tapi kalau jelek akhlaknya, buruk jangan. Kamu akan terbawa menjadi jelek. Yang sering terjadi adalah yang sehat ketularan yang sakit. Jarang ada orang sakit ketularan sehat. Nah. Atau gak pernah dengar. Sehingga khawatir kamu justru ketularan dengan kejelekan-kejelekan mereka. Barakallahu fikum. Namun saya cukup atas kajian, tafsir dan juga jawabannya. Semoga memberikan manfaat bagi kami semuanya. Kemudian demikian tadi telah kita ikuti Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizhahullah. Adapun pertanyaan Anda yang belum kami sampaikan kepada beliau, insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Dan beberapa masalah fikih ibadah yang belum kami sampaikan kepada beliau, insyaallah kami alihkan kepada Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri hafizhahullah. Baik, muslimin, sampai di sini dulu dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.